illa ala zaujiha, kecuali berkabung atas suaminya. Naam. Fatahidda arba'ati ashur wa ashura. Kalau berkabung kaitannya dengan meninggal suaminya, maka sang istri berkabungnya selama 4 bulan 10 hari. Naam. Terkhusus bagi suaminya, maka sang istri hendaklah dia menjaga dirinya dan juga tidak berhias itu selama 4 bulan 10 hari. 6. Sebagai teman yang selalu bersamanya dalam hidupnya, sehingga masa iddahnya itu panjang. Masa berkabungnya untuk melupakan, untuk bisa kemudian menormalkan kembali itu perlu waktu. Sehingga syariat memberikan waktu 4 bulan 10 hari. Penetapan waktu selama itu berdasarkan hadis Zainab binti Abi Salamah. Nah, Zainab menyatakan, dakhaltu ala ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku pernah menemui Ummu Habibah. Kata Zainab binti Abi Salamah, aku pernah menemui Ummu Habibah, salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka kemudian Ummu Habibah menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita. Tidak halal maknanya haram bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang mana wanita itu beriman kepada Allah dan hari akhir, anta hidda ala mayyit fauqa thalath, untuk berkabung atas seseorang yang meninggal dunia lebih dari 3 hari. Inilah bukti pernyataan tadi di atas. Lam tazid ala thalathata ayyam, tidak diperkenankan lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra, kecuali untuk suaminya yang masanya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, maka dengan ini kita bisa jawab tentang bukti atau dalil mengapa atau dasar masa iddah bagi istri ketika ditinggal wafat oleh suaminya selama itu. Maka kita bisa jawab hadis Zainab binti Abi Salamah. Hadis itu masih berlanjut. Summa dakhaltu ala Zainab binti Jahsh. Kata Zainab binti Abi Salamah menyatakan, aku juga pernah menemui Zainab binti Jahsh. Hina tuwfiya akhuha, ketika Zainab itu ditinggal wafat oleh saudara lakinya. Fada'at bitibin famassat, maka dia minta dibawakan wewangian dan kemudian memakainya. Siapa yang melakukan ini? Zainab binti Jahsh. Ditinggal mati oleh siapa? Oleh saudara lakinya. Tsumma qala, kemudian dia menyatakan, tsumma qala, kemudian dia menyatakan, mali bittib min hajah, bahwa aku sama sekali tidak membubuhkan wewangian. 6. Ghayra anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang telah diisyaratkan tadi sebelumnya. 6. Maka menunjukkan di sini perbuatan Zainab tadi menggunakan wewangian dan memakainya atau memoleskannya di tubuh beliau radhiyallahu taala anha. Hadis yang telah kita bacakan tadi adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Itulah poin ke-20. Tidak masalah atau tidak bertentangan dengan kesabaran jika seorang wanita menolak untuk berhias sama sekali sebagai bentuk berkabung selama tidak lebih 3 hari kecuali bagi suaminya. Berikutnya yang ke-21. Tetapi kata beliau, Syekh Al-Albani rahimahullah, jika dia tidak berkabung atas kematian selain suaminya, 6, maka itu lebih baik baginya. Bisa dicerna, jika dia tidak melakukan berkabung, ya, maka tidak masalah. Justru itu bentuk yang afdol, yang lebih baik baginya, kecuali suaminya. 6. Dia lakukan tidak berkabung kepada siapa saja selain suaminya, maka itu lebih baik baginya. 6. Artinya menunjukkan ketabahan baginya untuk menghadapi apa Allah, apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Beliau menegaskan pada poin ini ingin menunjukkan suatu peristiwa yang dialami oleh Ummu Sulaim. 6. Oleh Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim adalah ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Anas itu? Anas salah seorang sahabah yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya tidak kurang selama 10 tahun. Bisa dikatakan Anas adalah pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dilayani adalah manusia terbaik. Yang dilayani adalah sumber ilmu. Sehingga waktu yang cukup lama tadi menimba sekian deras ilmu dari sumber yang jernih, yakni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak asing dan sering kita saksikan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ibunya Anas namanya Ummu Sulaim. Nah, suami Ummu Sulaim namanya Malik, sehingga Anas bin Malik. Tapi Malik mati dalam keadaan bukan Islam. 6. Sehingga Ummu Sulaim kemudian menikah lagi dengan Abu Talha. Menikah lagi dengan sahabat yang bernama Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. 6. Kisahnya agak panjang. 6. Mungkin nanti pada kesempatan lain. Kesimpulannya bahwa Ummu Sulaim tidak melakukan berkabung. Nah, dalam kisahnya di situ. Nah, yang menunjukkan di sini tidak berkabung atas kematian seseorang selain suaminya adalah tidak mengapa, bahkan itu adalah lebih afdol. Nah. Demikian secara tuntas bab yang kelima. Nah. Sampai pada poin yang ke-21 bermula dari ke-19. Kewajiban dan ridha, sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-20 tidak masalah. 6 dan tidak menafikan bentuk kesabaran ketika seseorang wanita tadi 6 tidak mau berhias sama sekali 6 selain suaminya. Dan itu diperbolehkan hanya dalam batasan maksimal 3 hari. Dan yang ke-21, jika dia tidak berkabung, 6 tidak masalah, bahkan itu adalah afdal baginya. 6 Kita menginjak kepada masalah berikutnya atau bab berikutnya, yakni bab ke-6. Beliau sebutkan judul ma yahrum ala aqaribil mayyit. Perkara yang diharamkan oleh karib kerabat mayyit. Berikutnya poin ke-22. 6. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan beberapa perkara. 6. Akan tetapi masih juga berlangsung pada sebagian orang ketika terjadinya kematian dari mereka. Masih juga mereka melakukan, yang mereka lakukan tadi adalah bentuk-bentuk yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu wajib bagi setiap diri untuk mengenalnya, mengetahui apa saja yang dilarang, diharamkan oleh Rasul SAW dengan tujuan untuk menjauhkan diri. Di antara perkara yang dilarang adalah an-niyahah. An-niyahah. Meratap. Definisi meratap adalah amrun zaid alal buka, teriakan keras yang disertai dengan tangisan secara berlebihan. 6. Itu dalam bahasa kita namanya meratap. Menangis yang sampai kemudian di luar batas, berlebih-lebihan, sampai berteriak, lupa diri. Itu namanya niyahah. Berkata Ibnul Arabi, Ibnul Arabi. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Nah. Maka yang termasuk dari ulama adalah yang memakai alif lam, Al-Arabi, Ibnul Arabi. Yang tanpa alif lam, Ibnu Arabi, maka bukanlah ulama. Maka beda tipis. Ya, yang dengan alif lam, Ibnul Arabi adalah ulama. Yang kita sedang akan sebutkan apa yang beliau katakan. Kata beliau, annauhu ma kanat al-jahiliyah taf'al. Bahwa yang namanya annauh, asal kata dari kata niyaha, adalah suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Di mana kaum wanita mereka berdiri sambil berteriak-teriak. dan juga mencabut dan juga menaburkan tanah di atas kepala mereka sambil mereka memukul wajah-wajah mereka. Bisa digambarkan? Meratap, kata beliau, adalah perbuatan yang biasa berlangsung di masa jahiliyah, di mana wanita itu berdiri, kemudian berteriak-teriak, menabur-naburkan tanah di atas kepalanya, dan sambil memukul-mukul wajah mereka. Nah, sudah lupa diri, karena bentuk tidak terimanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masalah niyahah disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ahadithun kathirah, sekian banyak hadith. Di antaranya yang pertama, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara, enam, yang terjadi pada umatku, yang masih berlangsung, masih dilakukan juga oleh umatku. Yang mana empat perkara tadi min amril jahiliyah, termasuk dari perkara kejahiliaan. Kita sudah bahas dalam satu kitab yang namanya Masail Jahiliyah. Maka di antara masalah yang kesekian disebutkan beberapa perkara kejahiliaan, dicantumkanlah hadith yang sedang bersama kita. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara dari umatku yang senantiasa masih mereka lakukan dari perkara jahiliyah. La yatrukuhunna. Kata beliau menegaskan bahwa mereka masih terus berlangsung. Mereka tidak akan meninggalkannya. Menunjukkan belum tuntas, belum berhenti juga, masih juga dilakukan oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan kekayaan. Wa ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Bahwa kamu ini tidak punya jalur keturunan yang jelas. Bahwa kamu ini kalau diusut-usut keturunannya adalah keturunan orang rendahan. Maka kalimat-kalimat yang seperti ini adalah at-ta'an fil ansab, mencela keturunan. Nah, semua kita adalah anak cucu Adam. Nah, dan kita jadi mulia karena ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka keturunan juga ada tempat padanya, tetapi bukanlah satu-satunya menentukan seseorang menjadi mulianya. Jika dia dari keturunan mulia tetapi dia musyrik, dia orang yang berbuat kesyirikan, maka tidaklah berarti keturunan padanya. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum, meminta hujan. 6. Melalui ramalan bintang-bintang. Kalau bintangnya seperti ini, maka mereka meminta hujan, menjadi penentu bahwa ini akan turun hujan. Ini juga termasuk dari perkara kejahiliaan. Yang keempat, an-niyaha, adalah meratap. Al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan kekayaan. Wat-ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Wal-istisqa bin nujum, meminta hujan melalui ramalan bintang. Dan yang keempat, an-niyahah, meratap. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratap, jika dia belum bertaubat sebelum matinya, maka nanti dia di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dengan sirbal min qatiran, dengan pakaian yang terbuat dari cairan tembaga, wadir'un min jarab, dan memakai baju besi yang berkarat. Di yaumil qiyamah dia akan dibangkitkan seperti itu. Ini nasib an-na'ihah, wanita yang meratap. Disebutkan wanita bukan berarti tidak ada laki-laki, atau laki-laki tidak mendapatkan ancaman seperti itu ketika dia berbuat. Tidak. Tetapi disebut demikian karena yang dominan, yang biasa melakukannya adalah wanita. Nah, seperti ayat Al-Quran menyebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya. As-sariq, pencuri laki-laki. As-sariqatu, pencuri wanita. Kata para ulama, didahulukannya pencuri laki-laki, disebutkan lebih awal, dan setelah itu adalah pencuri wanita. Karena apa? Karena yang dominan melakukan pencurian adalah wanita, adalah laki-laki. Sebaliknya ayat Al-Quran menyebutkan az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Nah, maka demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukannya pezina wanita karena yang dominan melakukan adalah wanita, atau yang menjadi sebab terjatuhnya laki-laki kepada perzinaan disebabkan oleh mereka diantaranya. Maka Allah sebut az-zaniyatu waz-zani, pezina wanita dan pezina laki-laki. Maka seperti ini, an-niyahah dengan tak marbutah sebagai tanda kata itu perempuan, sehingga diartikan bahwa wanita yang meratap bukan berarti tidak ada laki-laki yang seperti itu. Walhasil ini hukuman buat mereka, begitu besar ancamannya bagi yang meratap. Akan dikenakan pakaian nanti di yaumil qiyamah yang terbuat dari cairan tembaga dan memakai baju besi yang berkarat. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim Al-Baihaqi dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua, masing-masing antum cerna, nanti setelahnya akan ada pembahasan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang kedua, itsnatani fin nas huma bihim kufrun, ada dua perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang karena keduanya mereka menjadi kufur. Yang disebabkan karena dua perbuatan tadi menjadi kufurnya dia. Apa yang pertama? At-ta'an fil nasab, mencela keturunan. Yang kedua, an-niyaha 'alal mayyit, meratap kepada mayyit, meratapi mayyit. Hadis ini juga sahih, sebagaimana tadi juga diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini riwayat Muslim dan juga riwayat Baihaqi melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang ketiga, lamma mata Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saha Usama bin Zaid. Ketika wafatnya putra Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, Ibrahim bin Rasulullah, putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam baru kita sebutkan bahwa Ibrahim putranya Rasul SAW dari ibu siapa? Dari ibu Maryah Al-Qibtiyah. Selain ini, selain Ibrahim, seluruhnya dari ibu Khadijah. Nah, dari Khadijah memiliki sekian keturunan. 4 perempuan, 2 laki-laki. Siapa laki-lakinya? Dari istri beliau Khadijah, yaitu Al-Qasim. Al-Qasim. Dan yang kedua adalah At-Tayyib atau At-Tahir. Makanya ada riwayat, barang siapa yang berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, faqad asha Abul Qasim, maka sungguh dia telah mendurhakai Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW, karena anak beliau juga Al-Qasim dari Khadijah. Yang mana Qasim adalah anak laki-laki yang terbesar. Sedangkan putri Nabi dari Khadijah ada 4. Yang pertama Zainab. Kemudian Ummu Kulthum. Kemudian yang ketiga adalah Ruqayyah. Dan satu lagi, siapa yang bisa mengingatkan? Fatimah. Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, baru Ruqayyah. Zainab, Ummu Kulthum, 6, Fatimah, kemudian Ruqayyah. Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib. 6, radhiyallahu ta'ala anhumah. Tadi yang laki, afwan, ada satu yang terlupa, Al-Qasim. Yang kedua, Abdullah. Abdullah. Yang ketiga adalah At-Tayyib atau At-Tahir. Sedangkan yang putri 4 tadi, yang terbesar adalah Zainab. Sedangkan Ibrahim dari ibu Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Qibti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, putrinya diserahkan untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW, lahirlah Ibrahim yang berusia tidak lama, hanya sekitar 17 atau 18 bulan, yang wafatnya bertepatan dengan gerhana matahari, sehingga adanya satu hadis yang menyebutkan tentang gerhana. Tatkala terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW, ketika wafatnya putra beliau Ibrahim, maka dikira dan disangka bahwa adanya gerhana ini disebabkan karena lahirnya Ibrahim. Maka Nabi SAW menyatakan bahwa ini semua adalah ketentuan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala adanya gerhana, bukanlah karena sebab lahirnya seseorang atau kematian seseorang. Rasulullah SAW berusaha untuk menepis agar tidak terjadi sangkaan bahwa perubahan alam yang seperti ini tidak ada kaitannya dengan wafat atau meninggalnya seseorang. Kembali kepada riwayat yang ketiga, ketika wafatnya Ibrahim bin Rasulullah SAW, Saha Usama bin Zaid. Tiba-tiba kemudian sahabat yang bernama Usama bin Zaid itu berteriak kencang. Nah, ini bentuk apa? Meratap. Nah, di sini kita dapatkan bukti bahwa yang meratap bukan hanya wanita, juga laki-laki. Usama laki apa perempuan? Laki. Nah, Usama bin Zaid. Maka apa kata Nabi? Laisa hadza minni. Ketahuilah apa yang dia lakukan seperti itu adalah bukan dari ajaranku, kata Nabi. Langsung beliau tegur, beliau ingatkan, beliau luruskan, beliau sadarkan. Walaisa li sahin haqqun. Dan orang yang meratap itu tidak mempunyai hak. Al-qalbu yahzan wal-ainu tadma wa la yughdab ar-rabb. Hati boleh sedih, Mata boleh mengalirkan air mata. 6. Selama tidak membuat murkanya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati bersedih wajar, meneteskan air mata wajar. Tapi kalau sudah lebih dari itu, sampai berteriak, kemudian menjerit, maka itu sudah namanya melampaui batas. Sudah berapa riwayat? 3 riwayat. 6. Riwayat berikutnya yang keempat. Dari Ummu Atiyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat kami untuk tidak meratap. Apa baiat itu? Menyampaikan atau meletakkan janji setia kepada pemimpin. Maka para sahabat berbaiat kepada Rasulullah SAW. Nah, berbaiat yang syar'i, yang sunnah adalah kepada penguasa. Sebagaimana pula kita berbaiat kepada penguasa kita, kepada waliul amr, presiden, raja, kita berbaiat. Mau diakui atau tidak, kita sudah berbaiat kepadanya. Dan harus seperti itu. Artinya apa? Loyalitas setia kita kepadanya tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariah kita jalani, dan jika pertentangan atau tidak sesuai, maka kita tidak mentaatinya. Bukan berarti kemudian kita menentang, apalagi sampai memberontaknya. Maka juga dilakukan oleh 6 para sahabiyah, sahabat wanita di masa Rasulullah SAW. Salah satu isi baiat adalah tidak meratap. Dan tidak ada seorang pun dari kami, yakni dari wanita-wanita yang dibaiat, yang menepatinya tentang janji tersebut, kecuali hanya 5. Hanya 5 orang saja. Siapa itu? Di antaranya yang tadi telah disebut adalah Ummu Sulaim. Siapa itu? Ibu dari Anas bin Malik. Begitu setianya terhadap baiat. Terus tegar, kokoh, tidak goyang. Karena berat juga mungkin. Tapi walaupun berat tetap harus dilakukan, karena itu baiat, untuk ditepati, menahan diri. Jangan sampai ketika ada kematian kemudian sampai meratap. Maka yang masih berpegang dengannya adalah Ummu Sulaim. Yang kedua, Ummul Ala. Yang ketiga, putrinya Abu Sabrah, istri Mu'ad. Putrinya Abu Sabrah, yaitu istrinya Mu'ad. Atau putrinya Abu Sabrah. Yang jelas putrinya Abu Sabrah. Apakah itu istrinya Mu'ad atau tidak, maka pada penegasannya disebut atau putrinya Abu Sabrah. Dan yang kelima adalah putrinya istrinya dari Mu'ad. Maka selain 5 tadi, mereka tidak bisa menepati dari baiatnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Hadis yang kelima dari Anas bin Malik. Sudah disebutkan siapa beliau tadi. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika saat tertikam, beliau ditusukkan Nam pisau atau yang semisalnya ke tubuh beliau dibunuh oleh seorang khawarij Umar bin Khattab ketika tertikam, maka Hafsah putrinya meratapi. Maka Umar menasehati, mengingatkan dalam kondisi tertikam, tertusuk, sudah berkucur darah mungkin. Apa kata Umar? Menyempatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Hafsah, ama sami'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mu'awwal alaihi yu'adzab. Ya Hafsah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabdanya, al-mu'awwal alaihi yu'adzab, bahwa orang yang diratapi itu akan diazab? Yakni engkau jika melakukan seperti ini menjadi sebab akibat nanti aku akan diazab. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa orang yang diratapi itu akan diazab? Dan juga di saat itu Suhaib juga meratapinya. Dan dia berteriak. Nah, karena mungkin tidak tega, tidak kuat melihat sahabat yang mulia apalagi tertikam, dibunuh dengan tidak wajar. Nah, sehingga kita memaklumi kalau ada riwayat menyebutkan seperti ini, Hafsah, kemudian Suhaib. Suhaib menyatakan, ama alimta annal mu'awwal alaihi yu'adzab. Nah, Suhaib meratap dengan menyatakan, wa akhah wa sahibah, wahai saudaraku, wahai sahabatku. Menyampaikan itu kepada Umar. Ini bentuk juga bisa terkategorikan meratap. Maka Umar menyatakan, ya Suhaib, ama sami'ta annal mu'awwal alaihi yu'adzab. Tidakkah engkau mengetahui bahwa orang yang diratapi itu akan diazab? Sebutkan dalam riwayat, innal mayyita la yu'adzab bi ba'di buka'i ahli alaihi. Bahwa seorang mayyit itu akan diazab oleh ratapan keluarganya. Dalam riwayat lain, dalam kuburnya karena ratapan kepadanya. Perhatikan yang disebutkan dalam riwayat lain, di kuburnya. Saya menyatakan seperti ini, perhatikan karena sebentar lagi akan ada pembahasannya. Maka perbuatan Suhaib diingatkan oleh Umar bahwa sesungguhnya mayit akan diazab dengan sebab tangisan sebagian dari keluarganya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, rahimahumullah. Riwayat-riwayat yang kita perhatikan, riwayat-riwayat sahih semuanya. Masih ada dua hadits lagi sebelum pembahasannya. Riwayat yang keenam. Innal mayyita yu'adzab bibuka'i ahli alaihi. Sesungguhnya seorang mayyit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Masih tidak berbeda dengan riwayat yang sebelumnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, al mayyit yu'adzab fi qabrih bima niha alaihi. Bahwa seorang mayit akan diazab di dalam kuburnya. Afwan. Bahwa barang siapa diratapi maka akan diazab karena ratapan atasnya pada hari kiamat kelak. Dalam kurung pada hari kiamat kelak. Riwayat yang ketujuh. Man yunah alaihi yu'adzab bimaniha alaihi dalam kurung yaumal qiyamah. Barang siapa yang diratapi akan dia diazab karena ratapan kepadanya, yakni pada hari kiamat kelak. 7 riwayat yang sudah kita dengarkan bersama, mari kita perhatikan dengan seksama ulasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan yang maknanya bahwa di hadis-hadis tersebut terkandung penjelasan bahwa tangisan yang disebutkan pada hadis sebelumnya bukanlah tangisan pengertian secara keseluruhan. Artinya bukan sekedar menangis, tetapi tangisan khusus yang namanya ratapan. Jika kita amati, kita perhatikan bahwa itu bukan sekedar menangis, tetapi sudah melebihi batas yang namanya ratapan. Nah, dan kita perhatikan di hadis-hadis tadi bahwa mayit akan diazab dengan sebab ratapan dari keluarganya. Apa yang kita pahami di sini? Bahwa terpahami mayit tadi mendapatkan imbas. Ya, mendapatkan imbas dari sebab perbuatan mungkar yang dilakukan oleh keluarganya. Nah, sehingga jadi masalah di situ, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kaitannya dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Ini urusannya sudah mati, tetapi mengapa mendapatkan dampak dari orang yang hidup karena perbuatan mungkarnya? Bukankah amalan masing-masingnya adalah sendiri? Nah, yang mayit dulu waktu hidupnya dengan amalannya sendiri, yang masih hidup pun dengan amalannya sendiri. Terasa ada bertolak belakang dengan pokok-pokok dan kaidah syariat yang ditetapkan pada surat ini, surat Al-An'am ayat 164. Maka di sini para ulama memberikan jawaban dengan pendapat yang berbeda. Ada 8 pendapat. Yang paling mendekati kebenaran ada 2. Maka yang kita sebutkan 2 saja. Para ulama dalam masalah mendudukkan ini terjadi khilaf. Ada 8 banyaknya. Yang paling mendekati kebenaran adalah 2. Yang pertama, pendapat jumhur ulama bahwa hadis tersebut ditujukan kepada yang berwasiat supaya diratapi atau tidak berwasiat supaya tidak diratapi. Padahal dia tahu orang-orang biasa, masyarakat yang berlangsung selama ini biasa mengerjakannya. Nah, maka oleh karenanya kata salaf, yaitu Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, jika dia sudah melarang mereka selama hidupnya, kemudian mereka tetap mengerjakannya, walaupun sedikit dari mereka yang melakukan meratap, maka tidak ada dosa sedikit pun baginya. Jadi kalau bisa menulis wasiat, di antara wasiat, hendaknya ketika aku mati nanti tidak diratapi. Sebagai bentuk berlepas diri. Kalau sampai nanti ada dari keluarga yang meratapi dia tidak terkena imbasnya. Nah, karena sebagaimana hadis yang sudah kita dengarkan tadi, akan diadab disebabkan ratapan dari keluarganya. Nah, kalau dia, kata Ibnu Mubarak, sudah melarang sebelum wafatnya tadi, maka tidak ada dosa sedikit pun baginya. Karena kata azab, menurut mereka adalah hukuman. Yang kedua, bahwa kata yu'adzab berarti merasa kesakitan. Ini di sini beliau ingin menyebutkan kata azab. Yu'adzab, di'adzab itu, menurut pendapat para ulama yang kedua, maknanya merasa kesakitan akibat mendengar tangisan keluarganya sambil bersedih. Merasa kesakitan itu berlangsung di alam barzakh dan bukan di hari kiamat. Alam barzakh itu apa? Alam setelah seseorang mati sampai yaumul kiamat. Nah, maka siapapun yang sudah meninggal dunia, maka sekarang ini sedang di alam barzakh. Tahapan atau fase setelah mati, nam sampai menunggu yaumul qiyamah, itu barzakh. Nah, maka dengan sebab ratapan tadi dia diazab, maksudnya dia merasa kesakitan akibat mendengar tangisan keluarganya dan bukan pada hari kiamat, kata pendapat yang kedua. Bisa dicerna? Nah, pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, didukung oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, didukung oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Saya ulang, pendapat ini yang menyatakan berlangsungnya di alam barzakh dan bukan di hari kiamat, ini pendapatnya Ibnu Jarir, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahumullah. Mereka menyatakan yang dimaksudkan bukanlah Allah menyiksa karena tangisan orang yang masih hidup. Ya. Tetapi merasa kesakitan. Dan azab itu adalah satu kata yang lebih umum dari siksaan. Sebagai contoh, bahwa safar itu adalah qit'atun minal adab. Safar itu, melakukan pepergian itu, qit'atun minal adab. Potongan atau bagian dari adab. Adab di situ maksudnya adalah siksaan. Bukan kemudian orang safar itu dipukuli, gitu. Nah, kenapa diistilahkan orang safar itu, seenak-enaknya safar itu adalah merasakan bagian azab, karena tidak seperti dia di rumah, karena makannya terbatas, bawa bekal. Kalau dia di rumah kan bebas, mau makan ini, milih ini, mau banyak, mau sedikit, ya. Kemudian belum capeknya, walaupun dia naik pesawat, belum lagi bawa barang, belum lagi kemudian lelah, letih, dan sebagainya, itu safar. As-safar kita atun minal azab. Maka dengan demikian, bukan siksaan karena perbuatan dosa, tetapi sebatas penderitaan dan rasa sakit. Demikian memaknai azab. Pendapat yang kedua. Berkata Syekh Al-Albani sekarang, sudah diungkapkan pendapat ulama tadi, Syekh Al-Albani bagaimana menyatakan, sebelumnya saya cenderung pada pendapat ini beberapa waktu yang lalu. Baru kemudian tampak bagi saya bahwa pendapat ini lemah. Nah, Sekaligus kita ambil pelajaran bahwa beliau tidak taklid. Ya. Nah, tadi para ulama siapa saja yang sudah disebut tadi berpendapat seperti itu, beliau tadinya sejalan dengan pendapat itu. Kemudian setelah dikaji, dibahas, dicerna lagi oleh beliau, tampak bagi saya bahwa pendapat ini lemah. Tentunya beliau bawa alasan. Karena bertentangan dengan hadis yang ketujuh. Mana hadis yang ketujuh? Yang tadi makanya saya bilang, tolong perhatikan, dicermati. Hadis ketujuh, barang siapa diratapi, maka akan diazab karena ratapan itu pada hari kiamat kelak. Beliau ingin menegaskan pada kata pada hari kiamat kelak. Ketahuilah pada hadis ketujuh membatasi dengan jelas bahwa azab itu di yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak. Sehingga tidak mungkin ditakwilkan dengan apa yang mereka sebutkan. Nah, oleh karena itu, kami, kata Syekh Al-Albani, menurut kami yang rajih adalah pendapat jumhur. Mana pendapat jumhur? Pendapat yang pertama tadi. Ya, ini di yaumil qiyamah. Di sini kita ketahui keilmiahannya Syekh Al-Albani, dan beliau tidak taklid kepada suatu madhab tertentu atau kepada siapapun selama pendirian beliau kuat dengan berdasarkan dalil-dalil yang ilmiah. Nah, masih ada satu poin lagi yang ke-8. Nah, waktunya sudah 1 jam lebih sedikit. Tapi tidak masalah, biar tuntas. Biar tuntas bab yang ke-6, antum bersabar sedikit. Saya singkat saja. Poin yang ke-8. Atau bukan poin ke-8, hadis yang ke-8. Dari Nu'man An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Yang maknanya, bahwa sahabah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu pernah jatuh pingsan. Kemudian saudara perempuannya Amrah menangis. Dia menyatakan, wa jabalah wa kada wa kada. Dia begitu berarti, dia begitu begini, dia begitu begini. Menyebut-nyebut tentang kebaikan Abdullah bin Rawahah, saudara lakinya. Ketika sadarkan diri, Abdullah bin Rawahah menyatakan, ma kulti syai'an, tidakkah engkau mengatakan seperti tadi? Sadar Abdullah bin Rawahah, sadar. Nah, sepertinya dia dipuji-puji seperti tadi. Maka dinasihatkan oleh Abdullah bin Rawahah kepadanya, jangan kau lakukan seperti itu. Khawatirnya ini bagian dari meratap. Nah, maka setelah meninggalnya Abdullah bin Rawahah, saudara perempuannya tadi Amrah tidak menangisinya lagi. Disebabkan karena nasihat beliau radhiyallahu anhu. Kemudian bentuk meratap yang lainnya adalah memukul-mukul pipi dan merobek-robek baju. Didasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khudud." Bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, wa syaqqal juyub, merobek-robek baju, wa da'a bid'wal jahiliyah, dan mendakwakan atau menyeru dengan dakwahan kaum jahiliyah. Bentuk berikutnya, mencukur rambut. Mencukur rambut bukan tidak boleh, tapi mencukur rambut karena sebab. Sebabnya apa? Karena kematian. Nah, sebagai bentuk meratap atau bentuk kesedihan, maka dicukur rambutnya. Nah, Yang ketiga, mengacak-ngacak rambut. Mengacak-ngacak rambut sebagaimana hadis di atas. Yang keempat, memanjangkan jenggot yang dilakukan oleh kaum laki-laki untuk beberapa waktu saja sebagai wujud rasa sedih atas kematian yang dicintainya. Pernah lihat seperti ini? Loh. Sering sebetulnya kita kalau perhatikan, kalau ada salah satu keluarga yang meninggal, mungkin dari keluarganya yang laki, kemudian biasanya tidak pernah dipanjangkan jenggotnya, sengaja dipanjangkan, dibiarkan. Biasanya dia cukuran jenggot itu mungkin seminggu sekali, ini sebulan tidak cukur, sehingga banyak gitu. Sampai rasa berkabungnya sudah selesai, baru dicukur. Jadi manjangkannya, dibiarkan jenggotnya tidak dicukur, bukan karena menjalankan tuntunan sunnah yang wajib, tapi karena sebab bentuk-bentuk seperti itu. Ya, maka perbuatan ini justru adalah bid'ah. Nah, yang kelima adalah mengumumkan berita kematian seseorang melalui menara dan yang semisalnya. Perbuatan ini termasuk na'yu, yang akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya nanti, tentang bagaimana masalah na'yu, menyampaikan berita kematian yang dibolehkan. Maka beberapa poin tadi perlu kita ketahui. Memukul-mukul pipi dan merobek-robek baju, mencukur rambut karena kematian, mengacak-ngacak rambut, dan memanjangkan jenggot yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki untuk beberapa waktu saja. Dan yang terakhir, mengumumkan berita kematian melalui menara dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.